وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال سورة عام عما يتساءلون قال الحافظ قال مجاهد لا يرجون حسابا لا يخافونه يعني mereka tidak takut akan perhitungan di hari kiamat. La yamlikuna minhu khitaba la yamlikunahu illa ayyadan lahum ayyudan lahum. Mereka orang-orang kafir tidak bisa nanti berbicara kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sawaba haqqan benar. Haqqan fid dunya wa amalun bihi. Yang benar itu adalah hak di dunia dan beramal dengannya. Wa qala Ibn Abbas wa haja mudi'a sirajan wa haja yakni matahari yang mengeluarkan cahaya. Wa qala ghiruhu ghasaqa ghasaqat ainuhu wa yaghsaqul jarhu yasilu. Yasini mengalir darah dari luka. Karena al-ghasaq wal-ghasiq wahid. Ata'an hisaba jaza'an kafiya. Ata'an hisaba pemberian yang sempurna. Atani ma ahsabani ekafani. Mencukupi aku. Dia memberi dan mencukupi aku. Qala rahimahullahu ta'ala babun yawma yunfaqu fis-suri fata'tuna afwaja. Di hari ditiupkannya sangkakala kedua dan kalian pun datang dalam kondisi berbondong-bondong. Ini zumara. Qala rahimahullah ta'ala haddathani Muhammad. Qala akhbarana Abu Muawiyah anil Amash. An Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainan nafkhatain arba'un. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara dua tiupan sangkakala ini pertama dan yang kedua arbaun ada 40 zaman. Qala arbauna yauma, orang bertanya apakah yang Rasulullah maksud itu 40 hari. Qala abaitu, enggan Rasulullah menjawabnya. Qala arbauna syahra atau 40 bulan. Qala abaitu qala arbauna sana atau 40 tahun jarak antara tiupan sangkakala pertama dan yang kedua. Qala abaitu qala ya'ni Rasulullah tidak menyebutkan berapa lama, yang jelas beliau hanya mengatakan 40. Sama seperti ucapan Rasulullah, "Law ya'lamul maru ma baina yaday al-musalli ma da 'alaihi la kana yakifa 40 khairul lahu min ayyamur baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat di depan orang salat itu mengetahui dosa yang harus dia tanggung lewat lalu lalang di hadapan orang yang salat, la kana yakifa, niscaya dia akan berdiri 40. Tidak disebutkan Rasulullah 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, 40 tahun. Sampai selesainya sholat orang tersebut, itu lebih bagus bagi dia. Seandainya dia tahu dosanya bagaimana besarnya, niscaya dia akan diam, tidak melewati di hadapan orang yang sholat. Walaupun dia harus berdiri 40. Ini 40 tahun, 40 bulan, atau 40 hari. Menunjukkan bahwa besar dosa melewati dan lalu lalang di hadapan orang yang melakukan sholat. Sama seperti ini tidak disebutkan 40 ini 40 apa. Subhanallah. Kita masuk ke tafsirnya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا Di awal ayat ini Allah mengatakan amma yatasaalun, atas apa mereka bertanya-tanya. Ini orang-orang kafir Quraisy barakallahu fikum memperbincangkan tentang hari kiamat ini. Baik. Karena sebagian di antara mereka ada yang percaya, sebagian lagi ada yang tidak percaya. Barakallahu fikum. Amma yatasa'alun, atas apa mereka bertanya-tanya. Anin naba'il azim, apakah mereka bertanya tentang kabar yang sangat besar ini, hari kiamat. Baik. Hari kiamat sesuatu yang pasti. Inna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan padanya. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Kegoncangan di hari kiamat itu sangatlah besar. Ini yang dikatakan di sini anin naba'il 'adzim. Tentang berita yang sangat besar ini. Betapa tidak semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya jin manusia. Allah telah katakan kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sesungguhnya manusia pertama sampai manusia terakhir dari kalangan jin dan manusia akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di suatu tempat. Dan itu pasti. Barakallahu fikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala alladihum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentang hari kiamat itu. Jadi, sebagian percaya, sebagian tidak. Yang percaya pun menganggap terlalu masih jauh hari kiamat itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala innahum yarunahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka menganggap hari kiamat itu masih sangat lama. Dan kami menganggap bahwa hari kiamat itu sudah sangat dekat. Taruhlah kalau dia tidak atau orang ini tidak mendapati hari kiamat kubra, tapi dia akan mendapati kiamatnya sendiri. Kalau dia mati, orang biasa mengatakan qamat qiyamatuhu, sudah tegak hari kiamatnya dia. Hari kiamat sugra. Untuk setiap orangnya ketika ajal menjemputnya. Dan pasti barakallahu fikum kematian akan barakallahu fikum akan datang menjemput. Apakah kematian ini kematian orang per orang atau kematian massal dengan adanya bencana atau kematian di akhir zaman nanti, yakni ditegakkannya hari kiamat. Baik. Dan ditegakkannya hari kiamat barakallahu fikum, kondisi manusia pada hari itu, yakni hari Jumat, sama seperti biasa. Aktivitas normal, tidak ada sepertinya gejala-gejala yang menunjukkan bahwa akan ditegakkan hari kiamat pada saat itu. Barakallahu fikum. Aktivitas masih biasa. Cuman pada saat itu tidak tertinggal lagi di atas muka bumi kecuali orang paling kafirnya. Orang paling kafirnya dan paling bejatnya. Tidak ada lagi norma-norma. Jadi, susila apalagi norma agama. Subhanallah. Orang kembali menyembah berhala. dan kehidupan akan kembali ke kehidupan sama seperti masa lalu. Jadi, kehidupan modern sudah tidak ada lagi. Akan kembali ke kehidupan sama seperti masa lalu. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bejatnya akhlak dan tidak ada rasa malu sudah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yatasafaduna fit turuqati katasafudil humur." Mereka jima hubungan seksual laki dan perempuan di tengah-tengah jalan. Sama seperti berhubungannya binatang yang namanya keledai. Tidak ada rasa malu. La haula wa la billah. Orang menontonnya, melihatnya, pas. Siapa yang suka dia baikin. Tidak ada lagi disebut Allah di atas muka bumi ini. Tidak ada lagi ada orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'bah Baitullah pun sudah dibongkar. Ka'bah sudah dibongkar, sudah tidak ada lagi yang melakukan tawaf di sana. Baitul Haram sudah tidak lagi ada orang yang melakukan ibadah haji. Barakallahu fiik. Maka sama seperti dahulu kala. Tidak ada lagi orang yang menghuni daerah itu. Yang ada hanya pengembala dengan kambing-kambingnya. Binatang-binatang liar. Subhanallah. Orang pertama yang mendengarkan tiupan sangkakala adalah orang yang memperbaiki telaga penampungan air untuk ontanya atau bak air untuk ontanya. Maka dia pun mendengar tiupan sangkakala itu, kemudian dia mengangkat kepalanya untuk lebih mendengar apa sesungguhnya. Ternyata itulah tiupan sangkakala. La haula wa la quwwata illa billah. Prahara di akhir zaman. Alladzihum fi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentangnya. Hari kiamat akan datang. Kata Rasulullah, wala taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Tidak akan ditegakkan hari kiamat kecuali di hari Jumat. Oleh karena itu di subuh hari Jumat disunahkan kita membaca atau imam membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dengan Hal Ata'ala Al-Insan. Karena pada dua surah ini ada pengkhabaran tentang Al-Mabda. Dari awal dimula ciptakannya makhluk dan ditegakkannya hari kiamat. Coba tengok dua ayat ini. Dua surah ini. Untuk mengingatkan kita tentang hari kiamat. Barakallahu fikum. Kalau bukan kiamat kubra, maka kiamat sugra. Yani setiap orang akan datang hari kiamat. Yani hari terakhirnya dia berada di atas muka bumi dalam kondisi hidup. Baik. Sementara lagi dia akan berada di bawah. Sebagaimana Allah berfirman, alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Tidakkah kami telah menjadikan bumi ini sebagai wadah? Yani bagian atasnya manusia yang hidup, bagian bawahnya adalah manusia yang telah mati. Bagian bawahnya manusia yang telah mati. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian dan kalian akan dikembalikan ke tanah, dikubur. Kemudian di hari yang lainnya kalian akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalla say'alamun, niscaya mereka akan tahu. Mereka akan tahu nanti hari kiamat itu. Barakallahu fikum. Dan mereka akan tahu akibat pendustaan mereka. Subhanallah. Baik. Nanti setelah kiamat dan dibangkitkan mereka, baru dikatakan hadzal yaumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang dulunya kalian dijanjikan itu. Ada hari kiamat, hari pembalasan, hari dihisabnya orang, diperhitungkan semua amalan-amalannya. La hawla wala quwwata illa billah. Ilmu, barakallahu fikum. Ilmu wal iman wal amal salih yang menjadikan kita terbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kalla sa'alamuna thumma kalla sa'alamun. Tidak seperti yang mereka sangka. Pasti mereka akan tahu akibat perbuatan mereka ini mendustakan hari kiamat. Dan dia akan tahu hari kiamat itu apa dan bagaimana. Sumakallah sya'alamun. Kemudian pasti mereka akan tahu. Kemudian Allah mengingatkan kita tentang kehidupan kita di dunia ini. Dan bahwa semua di bawah pengaturan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naj'al arda mihada. Tidakkah kami telah menjadikan bumi ini terhampar? Baik. Tidakkah kami yang telah menjadikan bumi ini terhampar? Kita diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Allah berkehendak untuk menghamparkan bumi. Menjadikan kalian tenang, menjadikan kalian mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mudah kalian bercocok tanam, mudah kalian beternak, mudah kalian membangun bangunan, mudah. Kemudahan yang sangat dengan Allah menjadikan apa? Bumi ini terhampar. Wal jibala utada, dan kami menjadikan gunung-gunung ini sebagai pasak. Menjadikan bumi tidak goyah. Autada. Itu juga kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan? Siapa yang mengatur? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang menjadikan bumi dan mengatur apa yang ada pada bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqnakum azwaja. Kami yang menciptakan kalian berpasang-pasangan. Laki-perempuan. Baik. Dan Allah menciptakan yang lainnya juga dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada genap, ada ganjil. Ada jantan, ada betina. Ada panas, ada dingin. Ada gelap, ada terang benderang. Barakallahu fikum. Wa ja'alnakum azwaja. Siapa yang berkehendak ini? Allahu tabaraka wa ta'ala. Semua kehendak Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa khalaqnakum azwaja. Baik. Wa ja'alna nawmakum subata, dan kami jadikan kalian tidur, dan tidur kalian itu tempat istirahat atau saatnya istirahat. Baik. Wa ja'alna nawmakum subata, dan kami menjadikan tidur kalian itu sebagai saat untuk istirahat. Siapa yang menjadikan kalian tertidur? Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang pengen tidur tidak bisa tertidur. Barakallahu fikum. Bolak-balik. Dan Allah menjadikan tidur kalian itu sebagai pemulih kekuatan. Setelah kalian istirahat di malam hari, insya Allah di esok harinya kalian diberi kekuatan prima, sehat, bugar kembali, siap untuk bekerja ulang. Wajalna naumakum subata, wajalna layla libasa. Dan kami jadikan malam hari itu sebagai tempat istirahat kalian. Barakallahu fikum. Sebagai pakaian, yakni dengan datangnya gelap, kalian tertutupi dengan kegelapan. Sebagaimana pakaian menutupi kalian, pakaian menutupi kita. Demikian juga malam menutupi yang nampak. Semuanya gelap, tidak kelihatan. Seperti pakaian libas, waja'alna layla libasa. Tidak nampak apa yang ada di baliknya. Siapa yang berkehendak? Siapa yang ngurus? Siapa yang menentukan? Jadi, ketahuilah bahwa manusia ini tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Sehingga yang harus kita ucapkan senantiasa, la haula wa la quwata illa billah. Baik. Mau kemana kita? Kita dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Ini semuanya. Bumi dihamparkan, gunung dijadikan pasak, dijadikannya kalian oleh Allah SWT telah berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dhalika al-ayat. Itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan kalian. Kalian laki-laki, pasangannya perempuan. Perempuan, pasangannya laki-laki. La hawla wa la quwwata illa billah. وَخَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Kami jadikan tidur kalian itu tempat istirahat, dan di malam hari kalian tertutupi oleh gelap. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan siang hari itu tempat untuk mencari ma'isha, untuk mencari ma'isha. Kita ini mesti ada kegiatan. Tapi Rasulullah SAW tidak senang kalau ada orang yang nganggur, yang ujung-ujungnya harus dan menjadikan dia meminta-minta dan berharap kepada orang lain, dan dia menjadi beban. Para sahabat juga demikian. Paling tidak senang kalau ada seorang tidak memiliki kegiatan, apakah kegiatan duniawi atau kegiatan ukhrawiyah. Baik. Karena kapan dia tidak memanfaatkan untuk kegiatan yang baik, maka akan muncul dari kegiatan yang tidak baik nantinya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian mengambil talinya, kemudian masuk ke hutan mengambil kayu bakar, kemudian dia pikul di atas pundaknya. Dia jual di pasar. Baik, hasil jualannya dia pakai untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Barakallahu fikum. Khairullahu, lebih bagus bagi dia ketimbang dia meminta kepada orang apakah dia diberi atau tidak. Subhanallah. Kita harus ada usaha, ada upaya mencari rezeki. Waja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang itu sebagai tempat mencari rezeki. Barakallahu fikum. Baik. bukan barakallahu fikum menggantungkan harapan ke orang lah, tapi kita berusaha dan mencari rezeki pun barakallahu fikum kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya niatannya kita bagus, benar. Baik. Jangan ada yang mengatakan oh dunia terus, dunia terus. Subhanallah. Dunia apa maksudnya? Baik. Mencari rezeki yang halal untuk menutupi dan memenuhi hajatan-hajatan dia. Baik. Dan orang-orang yang dia tanggung ini termasuk taah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipahalai dengan itu barakallahu fikum. Baik. Wabanina fawqakum sab'an syidada, dan kami membangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Baik. Waja'alna sirajan wa haja, dan kami yang menjadikan matahari itu memiliki cahaya disertai hawa panas. Subhanallah. Cahaya disertai hawa panas sementara malam hari gelap dan disertai hawa dingin. Silih berganti, dan kita semua makhluk ini butuh dengan dua kondisi ini. Barakallahu, kita butuh kondisi panas dan kita juga butuh kondisi dingin. Kita butuh kondisi terang, kita juga butuh kondisi gelap. Barakallahu fikum. Orang tertidur dalam kondisi gelap itu lebih bagus daripada dalam kondisi terang benderang dengan lampu. Barakallahu fikum. Kondisi gelap itu lebih bagus ketimbang dalam kondisi terang benderang ketika kita tidur istirahat. Barakallahu fikum. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja. Baik. Dan kami yang menurunkan dari langit itu air, dari awan air, air yang baik, tawar. Untuk apa? Linukhrija bihi habba wa nabata. Untuk kami keluarkan dari tanah ini dengan diturunkannya air hujan, habba wa nabata, biji-bijian dan tumbuhan. Wa jannatin alfafa, demikian juga kebun-kebun yang bertingkat-tingkat. Baik. Kata Allah berikutnya, inna yawmal fasli kana miqata. Dari awal ayat barakallahu fikum, Allah mengajak kita berpikir. Baik. Sesaat untuk segala yang terjadi di alam semesta ini, andakah yang menurunkan air hujan? Bukan. Andakah yang menjadikan bumi ini terhampar? Bukan. Andakah yang menjadikan gunung ini menjadi pasak di atas bumi? Bukan. Adakah kita yang menciptakan pasangan kita sendiri? Bukan juga. Subhanallah. Dan seterusnya, ketika Anda yakin bahwa tidak ada yang Anda lakukan di kondisi ini, yakin pula bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk membangkitkan Anda. Barakallahu fiik. Mau tidak mau, sukarela atau terpaksa, Anda akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dari awal Allah SWT mengatakan kami juga kita. Apakah kita yang menciptakan diri kita sendiri? Bukan. Dari sini haruslah kita yakin bahwa kita tidak bisa apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Barakallahu fikum. Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah yang menciptakan kita, Allah yang fasilitasi kita, Allah yang memerintah melarang kita, dan Allah pula yang akan membangkitkan kita. Dan Allah pula yang akan memasukkan kita ke dalam surga atau neraka. Wal'iyadu billah. Masyaallah, salamat wal'afiyah. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fiikum. Kita diajak berpikir untuk meyakini bahwa di sana ada kebangkitan. Barakallahu fiikum. Jangan pernah ada yang mengatakan seperti yang digambarkan Allah, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kami hidup dan kami mati, dan tidak mematikan kami kecuali waktu. Subhanallah. Ketika ini ditanyakan, siapa yang menjadikan anda, menciptakan anda? Anda sendiri yang menciptakan diri. Kalau tidak, berarti ada yang menciptakan. Ada yang berkehendak, ada yang mengatur di luar kehendak dan pengaturan anda. Betapa seringnya kita berharap, betapa seringnya kita mengatur, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Betapa seringnya kita bercita-cita, berharap, tapi tidak sesuai dengan cita-cita dan harapan kita. Artinya, ada yang berkuasa selain kita. Ada yang berkehendak, ada yang menentukan selain kita. Dengan ini pula, harus kita yakin bahwa ada namanya kebangkitan. Barakallahu. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.